Yes. Kokogun. Gunawan Tanuwijaya. Kokogun. Iya. Ya santai aja sih menempati ya, terserah. Pokok enak. Belum, belum masih ada. Enak pakai mic ya? Pakai mic. Pakai enggak cuma tuh sorry, halus sorry. Gini. Audio. Pengen ya. Ya. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Gunawan. Ya, malam ini sebenarnya saya tidak mewakili komunitas karena tidak punya tim. Hanya kolaborasi aja selama ini kolaborasi. Makasih untuk saya doa dan rekan-rekan yang sudah selama ini pernah kolaborasi. Pada malam hari ini kami akan sharing aja sedikit. Ada satu kegiatan yang kami ini bukan slide yang nomor 1 ya? 12 judulnya apa? Judulnya apa? Klik ini 1 jadi mungkin sambil terus ada yang satu strip sharing FBK dan itu jalan paku iya ini betul ya? Slide show yang pertama ini, bener gak? Betul, ayo lah oh sorry, yang satu lagi sorry, bukan yang berhubung kami ada banyak PowerPoint, banyak file. Jadi ceritanya mungkin sambil ini dua minggu yang lalu, memang rencananya kami akan sharing kegiatan kami di Bandung dan juga salah satu LSM di Kabel di Bandung. Tapi minggu ini kami diskusi dengan Pak yang pertama aja, slide yang pertama aja. Jadi kemarin kami ngobrol dengan teman-teman setara dan juga aktivis dari Gemaya, Pak Iwan. Terus ya udah kita sharing aja tentang riset kami di kolaborasi kami di Surabaya. Ya jadi mungkin hari ini singkat aja, saya berharap di bawah 15 menit forum dilakukan aja. Ya, terima kasih. Jadi saya mau cerita sedikit tentang satu kegiatan forum diskusi di Bandung. Oh ya saya perkenalkan. Saya dari orang Bandung sebenarnya baru pindah di sini 2 tahun. Jadi next slide. Jadi satu kegiatan baru yang pernah kami inisiasi tahun 2001 sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu itu satu diskusi kota ya. Bentar aja. Ya. Kalau di skip aja nggak apa-apa. Oh di pause dulu. Saya. Nah jadi sebenarnya kegiatannya konsepnya adalah diskusi multi pihak gitu ya, diskusi semua pihak untuk ya, kayaknya kampungnya asik banget ya, diskusi masuk semua diskusi semua pihak untuk memecahkan sebuah masalah kota ya. Jadi agak sama dengan tadi teman-teman di Orange House, tapi kami berdiskusi sehingga satu kota ini bikin diskusi forum gitu. Next slide. Jadi idenya adalah bagaimana instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, sampai LSM semua bikin diskusi bareng. Oh itu kayaknya nggak usah di stasiun, nggak apa-apa, bisa. Ini lagi berusaha. Lagi berusaha. Oh iya. Kalau nggak gini, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, mungkin jalanin aja. Nah ini jadi kerangkanya kami ada lembaga donornya dan ada sekretariat, tapi ternyata memang agak sulit. Maksudnya kami gagal dalam satu tahun pertama sudah gagal. Jadi ini sharing kegagalan dan juga sharing supaya jadwal jangan gagal. Maksudnya sorry, Ayorek jangan gagal. Ayorek jangan gagal. Soalnya Kathleen adalah jadwal dan Ayorek ada pusing. Next. Ya, maaf. Oke. Nah ini jadi idenya adalah bagaimana sebuah LSM ini dan krunya bisa bergabung. Nah kemudian ini ada risetnya. Nah, ini ada kerangka kerjasamanya gitu, dan kita punya diskusi besar untuk membicarakan masalah kota. Nah, sayangnya ada mungkin kurang didukung ya, Pemkot Bandung, pemerintah Bandung kurang mendukung, jadi kami gagal. Next slide mas, sorry. Ya, nah ini jadi prosesnya seperti ini. Memang risetnya risetnya Ayore, risetnya Ayore itu agak mirip gitu. Hanya perbedaannya memang waktunya kami lebih panjang. Jadi mungkin antara 4 sampai 5 bulan untuk menghasilkan diskusi besar ini, kami butuh 4 sampai 5 bulan. Terus juga membutuhkan anak-anak S2 ya, teman-teman S2 waktu itu. Tapi menurut saya riset kan bisa dilakukan oleh semua orang gitu, dengan kedalaman yang berbeda. Ya, next mas. Nah ini kerangka waktunya ya, nanti kalau teman-teman yang mau ngambil datanya silakan nanti didiskusikan dengan Kathleen. Saya sudah memberikan PDF-nya, nanti bisa diakses untuk dibaca-baca di rumah. Berikutnya ini adalah apa yang kami coba hasilkan. Nah, sayangnya data-data yang kami miliki ini kena virus semua, hampir semua laporannya, dan tersisa hanya sedikit. Jadi kami punya beberapa kasus perumahan, kasus sampah itu hanya tersisa sedikit dan bisa diakses oleh teman-teman kalau tertarik ya. Jadi bisa di-share open. Saya sudah minta izin ke Pak Dudu Yuliman yang pendiri Forum Kota ini, dan bisa di-sharing untuk kebaikan di Surabaya. Ya, jadi salah satu terinspirasi dari Ayore tadi. Ya, next. Udah, kayaknya yang ini cukup. Mau yang masuk ke atas? Mau masuk ke atas? Kayaknya filenya ada yang salah. Nah, mungkin saya sharing tentang film aja. Ini kami kolaborasi dengan rekan-rekan Setara dan Demaya. Ada beberapa Setara dan Demaya yang bergabung dengan kami. Filmnya. Film mana nih? Ya, ini ada juga film yang lain. Tapi nanti bisa diambil aja. Yang Pina. Satu folder tadi bukan ya? Oh, pantesan. Revisi, sorry. Maaf. Yang Jalan Panggung. Iya, Jalan Panggung. Ya. Pantesan tadi ke pantesan tadi. Ya, saya bisa dinikmati. Nah, ini sedikit tentang ya. Riset kami, mulai dari analisis kota Surabaya. Bagaimana perkembangan kota yang dulunya tadinya banyak mangrove, tiba-tiba berubah jadi perumahan semua gitu kan. Terus mungkin juga pusat-pusat kota yang tadinya ada di tengah ini bergeser ke pinggir karena perumahan itu muncul di kiri dan kanannya. Dan tentu saja kota lama kita jadi kurang menarik lagi ya, karena banyak pusat-pusat baru di sampingnya dan orang malas ke kota karena macet. Nah ini ada vision plan tahun 2030. Seharusnya sudah ada revitalisasi kawasan-kawasan penting di kota Surabaya, tapi sampai saat ini masih gagal. Alasannya karena banyak partisipasi masyarakat yang tidak terlibat. Nah ini adalah Jalan Panggung yang kita lagi riset sekarang, Setara dan kami dan beberapa rekan di Maya. Ini adalah konservasi ya, jadi kawasan konservasi, barusan itu peta konservasinya. Saya bikin agak lebih cepat, jadi karena cuma 7 menit, sorry. Nah, bagaimana menariknya ada pasar Pabean, ada ini, dan ini koridor zaman dulu ya, jadi menarik sekali. Jalan Karet, Jalan Panggung, satu itu. Ini Arab Street, ini wawancara. Siapa ini salah satu pedagang di sana yang kita wawancara, jadi kita interview bagaimana sih suasana dulu ketika Jalan Panggung ini berdiri, kemudian perkembangannya gimana sampai saat ini. Nah yang menarik adalah mereka menyampaikan agak menurun ya, jadi banyak yang tutup, terus suasananya makin memburuk dengan PKL dan sebagainya, parkir ya. Nah ini yang kami coba lakukan sehingga kami menggali dari lapangan. Sayangnya memang kita kurang jago nih, kita kurang dibantu nih. Nah ini suasana jalannya. Jadi kalau pagi hari pedagang-pedagang sudah mulai jalan, apa mulai PKL-PKL kiri kanan sudah ada. Ini sangat-sangat crowded ya, tapi menarik gitu. Jadi suasananya sebenarnya menarik. Banyak turis yang jam 8 pagi, jam 7 pagi. Manic Street Mocha. Iya, Manic Street Mocha juga termasuk salah satu turis di sini. Dan maksudnya pengguna ya, ruang kita. Yang menarik juga adalah banyak yang masih bertahan di sana. Jadi banyak pedagang-pedagang retail, pedagang-pedagang grosir yang masih bertahan. Hanya kondisinya tuh memburuk. Nah, yang kami ingin membawa sebenarnya adalah dalam diskusi ini, kira-kira ada nggak sih warga Surabaya yang masih mau tinggal di sini atau mau usaha di sini? Atau misalkan ya ada yang mau, Pak saya mau nyumbang ini misalkan, atau saya mau apa, kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Karena saya dipesenin sama Pak Iwan tadi, mewakili Pak Iwan dan Pak Goya, ya kita terbuka untuk kolaborasi riset gitu. Jadi kami sampai saat ini baru mendokumentasikan saja, jadi belum ada yang lain. Nah ini kondisinya tadi ada yang bersih-bersih pagi-pagi, ini ada yang becaknya. Jadi menarik sekali. Jadi kalau di sana jalannya kan sempit, jadi paling banyak becak sama apa tukang angkut-angkut gitu. Jadi jalannya parkir, mobilnya parkir, ini PKL. Ini menarik sekali. Hanya ya kemenarikannya memang diganggu sama banyaknya sampah dan sebagainya. Juga mungkin PKL ya, ini ikan. Jadi kalau mau beli ikan murah silakan di dalam kamar. Sore-sore ini ramai banget. Pabean, pasir Pabean. Sudah. Ini yang syuting Pak Iwan, jadi berjibaku. Ini jalan favorit kami, kan jalan Pandu. Mereka syuting. Ini suasananya. Yang menarik adalah hidup. Jadi kota lamanya Surabaya itu masih hidup. Gitu. Hanya memang kondisinya. Ini ceritanya kalau lagi rame-ramenya nih seperti ini, mobil bisa sulit lewat. Dan perjalanan kaki juga agak sulit. Nah ini loading unloading. Sebenarnya itu ada sedikit penjelasan juga di background sound. Dan itu lagi dangdut. Jadi sebenarnya budaya itu sudah yang sama pertemuan budaya ini, apakah ada pertemuan baru atau ini? Ya mungkin saya tambahin, ini pasar Pabean yang tadi tengah-tengah ya. Ada yang pasar ke utara, masyarakat Arab dan ke selatan masyarakat yang tua gitu. Jadi pertemuan budayanya sangat menarik. Hanya memang macetnya di mana-mana atau cukup banyak macet. Beberapa rumah yang mulai kondisinya kurang terawat karena ditinggalkan penghuninya. Jadi banyak penghuninya sudah mampu, anak-anaknya tidak merasa cocok lagi untuk berjualan di situ, terus mereka pindah. Akibatnya rumah-rumah ini ditinggalkan dan kosong, kondisinya kurang baik. Terlepas dari mau diapakan, tapi kami hanya memotret ternyata memang kondisi kota lama Surabaya itu tidak seideal yang kita bayangkan. Terus ini masih ada bangunan-bangunan seperti ini yang ditinggalkan, atau banyak juga bangunan-bangunan yang dirombak tanpa memperhatikan bangunan sekitarnya. Ya, ini kondisinya. Ya, jadi ide tadi yang FGK tadi kami coba menarik, misalkan ada nggak sih beberapa rekan yang tertarik. Sebenarnya Kinetik kemarin sudah dengan Ampel, mungkin ada juga yang sudah dengan Heritage Surabaya, saya rasa bisa bekerja sama. Nah ini bisa kita angkat menjadi satu penelitian atau menjadi satu film atau menjadi satu apa. Ya, salah satu yang menarik juga adalah kami menemukan ini ada gang-gang kecil di antara dua itu yang digunakan oleh PKL, jadi tempelannya. Jadi ada rumah yang netes itu rumah PKL atau rumah pekerja pekerja angkut, buruh angkutnya, kemudian muncul jadi rumah baru. Jadi itu rumah yang expansion gitu. Di tengah-tengahnya di gang-gang itu jadi menarik. Ya Branham, Pak. Branhamnya dirubah jadi rumah. Betul, Branhamnya dirubah atau gangnya jadi dirubah menjadi. Nah ini Kampung Maci. Ini beberapa beberapa rekan santri yang keluar dari tempat tinggalnya ini ke arah Arab, apa, ke Kampung Arab, maaf. Kampung Arab. Yang ini masih berjalan, jadi masih ada pertemuan yang masih berjalan, hanya sangat apa, sebenarnya dari perdagangan baik gitu ya, tapi tidak nyaman untuk dinikmati oleh pejalan kaki ya, betul ya? Oh enggak, suka nih jalan favorit kami, kan ada pabean tuh, ikan-ikan loncat-loncat, kepiting, wah seru banget ya. Berarti tunggu nih yang, oke. Ya mungkin, makasih, ending aja. Kami mencoba berkolaborasi, mungkin kami belum punya komunitas di sini. Sejauh ini, apa yang kami bawakan tadi sebenarnya materi orang lain, jadi sharing lah. Karena mungkin ada rekan-rekan yang lain yang juga tertarik sehingga kita bisa kolaborasi di dalam Ayo. Ya, terima kasih. Adil. Ya, pertanyaan buat Mas Gunde mungkin disimpan dulu. Selanjutnya Kinetik presentasi. Pak Remi. Bosan ya? Iya. Untuk slide yang kami putarkan untuk malam ini, jadi komputer arsip kami ada kendala. Jadi ini saya bikin slide baru dan kayaknya saya dapat informasi, saya pikir 5 menit untuk presentasi 15, jadi agak singkat sih, tapi nggak apa-apa, nanti saya jabarkan lebih panjang. Maaf tidak ada gambar-gambarnya di sini, jadi kayak tadi tapi saya sudah berusaha kok. Oke, selamat malam, kami dari kelompok studi kreatif. Jadi dari komunitas yang sudah presentasi tadi, kami yang... Nama saya Remy, panggilan saja, nama asli jangan ditanya. Kemudian kami dari komunitas yang berbasis mahasiswa, semuanya mahasiswa aktif, alhamdulillah masih mahasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus masih jadi mahasiswa. Jadi kami berbasis mahasiswa, kemudian bisa di dari sebagian besar dan semua bukan besar ya, semuanya adalah dari mahasiswa komunikasi UKM Jatim. Kami berbasis jurnalistik semuanya. Kami untuk sejarah awal saya ceritakan sedikit, jadi di kampus kami ada lab audiovisual, film, fotografi, TV dan radio. Kemudian dari situ kami sering berkumpul untuk membuat satu komunitas di luar kampus yang secara mandiri dan lepas dari kampus sendiri dan inisiatif sendiri. Dan kami mendirikan Kinetik, memang kami semangat kami adalah lebih ke tertarik pada soal seni dan media, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dan bisa dikembangkan. Kemudian dan baik dari perspektif kritis dan kreatif ya, kami tetap menggarisbawahi soal kritis dan kreatif sehingga ada satu semangat yang terus kami bawa sampai sekarang. Slide lagi. Kemudian fokus sini ya, cukup banyak sih fokus kami. Ya, pada intinya kami memang berangkat dari persoalan perkotaan. Kayak ujian ya, panjang. Nah, pantesan kamu gak lulus-lulus, fokusnya lulus. Banyak. Benar, itu. Satu aja ya, benar ya. Saya dulu gimana ya? Jadi dari berbagai soal media, banyak medium multimedia, jadi dari audiovisual, teks, gambar juga. Kemudian fokus kami juga di soal teknologi dan media. Bagaimana itu bisa dikembangkan dari masyarakat dan anak muda, kami juga ngeris anak muda bahwa itu juga dari bagian dari usaha untuk menggunakan perubahan sosial untuk bisa terjadi, karena kekuatan kaum intelektual tidak hanya di masyarakat, juga dari anak muda yang punya semangat kuat. Jadi dari kita juga yang sekarang berkumpul, semoga kita bisa ikut bagian dari perubahan sosial. Jadi kami strategi pendekatan kami memang ke situ, kemudian menggunakan posisi dari strategis dan taktis, itu bisa dengan berbagai macam untuk variasi pendekatan, mulai dari proyek, pameran, kemudian pemutaran atau presentasi atau proyek bersama dan lain sebagainya. Slide lagi dong. Oke, itu program kami. Ini program yang awal kami, ini sampai sekarang masih kami lakukan, hampir 2 tahun kami lakuin sampai sekarang. Kemudian dari awal bahwa kita selalu memproduksi teks dan berbasis jurnalis warga, kami sekarang punya program baru namanya pemantauan media, terutama koran. Jadi kami ini program yang berat sekali bagi kami, karena setiap hari kami harus memantau 2 koran, 2 koran lokal. Kami membagi dalam 5 kategori, yaitu good governance, lingkungan hidup, kemudian perlindungan ibu dan anak, kemudian kejahatan dan juga persoalan ruang publik. Banyak kejahatan. Iya, itu kita kategorisasi setiap isu-isu tersebut dari dua koran dan kita masukkan tabel untuk dimasukkan Alometrics. Dan setiap minggu kami membuat satu opini tentang apa yang terjadi di kota ini selama seminggu ini, apa berita-berita yang dimuat di media lokal, kemudian apa bedanya dari koran A dan koran B. Itu kami lakukan selama setahun dan tidak boleh berhenti setiap hari, itu cukup berat karena nanti outputnya adalah buku. Outputnya buku bisa diakses di masa di .org. Jadi ini adalah website yang pusat dari seluruh jaringan aku masa di seluruh Indonesia. Ada yang dari Lebak, ada yang dari Padang, ada yang dari Cirebon dan sebagainya. Bisa dilihat di aku masa .org. Jadi di situ berbagai macam tulisan dari berbagai kota. Kemudian ini program yang kami juga lakukan ini kali tadi sama Perlenteng, kita dengan Ruang Rupa Jakarta. Ini Bro Bioskop. Kita lebih menggunakan konsep bioskop bergerak. Kami lebih suka menggabungkan antara budaya tontonan dengan ruang publik karena kami selalu menggunakan ruang publik sebagai memanfaatkan pemutaran. Terakhir kami selalu memutar-memutarkan di tiap kampung-kampung. Terakhir kita di Babatan, kemudian kayak untuk bulan depan, bulan ini kita mau muter di kampung ini. Jadi kita juga melakukan riset tentang budaya tontonan masyarakat itu yang seperti apa. Jadi itu juga bisa menjadi masukan bagi riset yang juga ke depan. Next slide. Kemudian ini yang sedang kami kembangkan untuk tahun ini, video lab. Jadi maaf kalau datanya nggak banyak karena komputer kami lagi hang. Jadi ini yang bisa saya kasih nanti kalau mau, ini saya kasih yang lebih lengkap. Jadi video lab ini adalah program kami yang dari dulu kami kembangkan karena kami berbasis audiovisual kebanyakan dari kami. Jadi kami mencoba untuk melakukan eksperimen dan mendorong gagasan tentang apa sih video itu. Jadi perspektif video sebenarnya sendiri kan cukup banyak di antara kita gitu kan. Ada yang menganggap bahwa video itu adalah apa namanya, misalnya untuk dokumentasi atau untuk video video untuk rekaman biasa. Tapi sebenarnya bagaimana teman-teman bisa menggunakan gagasan video itu secara mandiri. Jadi artinya medium video bisa juga berbicara sebagai medium sendiri gitu, bahkan juga sebagai untuk medium seni. Nah, di sini kami mencoba untuk mengembangkan konsep video lab itu sendiri. Dan ini bisa dikolaborasikan dengan berbagai teman-teman yang terlibat dalam proyek video lab. Next slide. Ya, ini yang sudah kami lakukan selama 2 tahun belakangan. Kita yang pernah kami terlibat baik di proyek maupun pameran. Untuk tahun ini kami masih belum berencana untuk bikin sih. Karena kami fokus produksi karya. Dan sih. Ya. Apa karena ya itu juga kendala karena kami punya dua proyek yang berat. Bukan berat ya. Maksud kami proyek-proyek itu menuntut satu pertanggungjawaban yang besar karena kita tidak bisa berhenti atau tidak bisa meminggirkan proyek itu untuk sementara karena itu sudah jadi kayak semacam partnership project dan itu sudah disepakati sama-sama. Jadi untuk kita ngembangin karya sendiri atau proyek sendiri itu agak susah karena tiap hari kita harus mantau, tiap hari kita harus menulis. Apa harus kalian? Soalnya saya lihat di beberapa Ya, untuk pengumuman media itu memang harus dari kita karena wajib karena memang kita ada kesepakatan dari sana. Memang kita dikasih ada dananya dan itu memang dana itu dipercayakan pada kita bahwa kita yang handle. Tapi juga susah juga kalau tiap hari terus. Memang kendala kami adalah di resources sumber daya dari kami sendiri. Maka dari itu kami mesti ngeracunin adik-adik kelas kami untuk ya, yang susah itu adalah kalau pemantau media memang tidak bisa dilakukan banyak orang karena itu akan mempersulit. Kalau banyak dilakuin, jadi sang pemantau media akan bingung cara memetakannya. Mungkin yang lebih masuk akal adalah di akmasa itu. Tapi yang kedalamannya adalah di sini tuh kalau untuk nulis tuh masih susah banget. Ya, saya masih wajar sih ya. Masih kalau mau nulis tentang sesuatu. Mungkin kedalamannya di situ sih dan kemudian bisa dikategorisasikan bagaimana? referensi juga sangat kurang sih. Karena kami di sini kan mungkin masih asing gitu maksudnya. Maksudnya kami bergerak di wilayah media dan apa namanya jurnalistik yang kemudian masuk ke dalam berbagai wilayah gitu. Ini yang mungkin masih menjadi sedikit awam, sedikit asing bagi teman-teman yang awam dalam hal ini. Jadi gitu sih. Sudah dari untuk persingkat waktu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali lagi ke Bang Ari. Oh ya. Ya? Selanjutnya mungkin tepuk tangan dulu. Oh, tak boleh. Semi. Bisa lempar atau? Di sini buat main tanaman anda mungkin presentasi atau ya, presentasi tanaman anda dong. Tanaman anda salah ya. Sebelumnya terima kasih, selamat malam teman-teman dari berbagai komunitas dan dari berbagai kalangan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul. Sekedar perkenalan ringan ya, kita dari Taman Nada. Kita membawakan musik garis besarnya secara musik akustik sudah aja. Langsung aja kita main lagu pertama untuk sapaan teman-teman yang sudah datang. Terima kasih. Marilah mari, selamat menikmati. Bersama bentuklah lingkaran, nyanyikan pagi, siang dan malam, lantunkan laut, gunung, gunung, gedung, aturkan tangan, lalu tarikan. Regangkan lelaki, tarilah aku. Rentangkan tangan, rentulah angkasa. Sempatkan puja, sisipkan doa. Langitkan harap, lautkanlah cinta. Jangan terlelap, teruslah terbangun. Sampai habis musim menemanimu. Berdiri tegak, sembuhkan luka. Lanjutlah cinta, sebarkanlah kisah. Sama, ajaklah kawan, sana saudara. Tak takut gelap, tak takut hujan. Biarpun lapar, kering kerontang, biarpun lapang, tetaplah datang. Kita perkenalan lagi aja itu, kita dari Taman Nada beranggotakan 3 orang, 4. Oh, 4 orang sebetulnya. Sorry. Lupa. Satunya Natsumi lagi berhalangan ya karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi berhalangan datang. Kita terbentuk pada tanggal 14 Januari 2011. Syukur-syukur sudah 1 tahun. Sebelumnya kita bikin Taman Nada itu tidak untuk disebut sebuah band. Kita ingin menyebut diri kita sebuah kelompok musik. Karena apa? Kita di sini juga disebut format band juga nggak bisa itu. Jadi kita menyederhanakan musik dengan kita bermain musik akustik. Lalu kita sebetulnya dari awal kita menciptakan Taman Nada untuk konsumsi kita sendiri. Jadi kita membuat kelompok musik agar kita bisa menikmati sendiri, kita bisa menyalurkan ide bersama. Tapi ternyata ya syukur perhatian dari teman-teman sekitar juga cukup baik. Ya sudah sering main di acaranya situ. Oh, sudah sering sama Dinta, terima kasih. Terus kita juga main di beberapa acara, kita lebih concern, lebih suka main di acara-acara komunitas seperti ini, di acara komunitas kecil, pameran-pameran karya seni. Kita sangat suka ketika main di tempat seperti itu karena kami juga merasa bahwa sebenarnya ya teman-teman ini, teman-teman komunitas kecil ini yang bisa saling memahami apa yang kita lakukan gitu. Soalnya ada beberapa kali ada pengalaman kurang bagus gitu, kita main di mall dengan orang yang sibuk dengan rutinitasnya sendiri-sendiri, jadinya kita kurang dihargai di sana. Jadi kita lebih menyukai bermain di komunitas-komunitas kecil yang benar-benar orang datang untuk saling menghargai dan saling mendengarkan gitu. sedikit tentang scene musiknya Surabaya. Tentang scene musik Surabaya, oke. Pertama kita jelaskan, kita sebutkan lagi aja. Taman Nada bergerak di musik akustik. Kita nggak mau mengelompokkan menjadi golongan kecil seperti folk atau apa-apa. Kita lebih suka disebut pop akustik gitu aja karena lebih meluas lah arti dari pop akustik itu sendiri gitu. Untuk kita selama ini bergerak dalam scene musik Surabaya, syukur sudah cukup ramai di Surabaya, tapi harus ditingkat, kelihatannya harus butuh kerjasama dari orang-orang yang bergerak di bidang itu untuk lebih membesarkan lagi gitu. Soalnya kemarin ketika mati lampu ya, sharing. Gak kuat ya, ada yang nyetrika ya, kok-kosan. Lanjut aja ya. Kita nikmati. Kita nikmati suasana yang ada. Yang underground ini. Oh ya, underground. Bisa main gak? Bisa main gak? Iya. Itulah kelebihan dari musik akustik. Kita tidak bergantung kepada teknologi listrik, sound, dan lain-lain. Dan tapi cahaya penting, Nan. Penting cahaya penting, kalau portnya salah kan nggak enak. Lagunya itu diciptakan sendiri atau lagu-lagunya sudah ada atau bagaimana, karena harus punya koleksi kan kalau main setengah jam itu cukup banyak lagunya. Kita sudah tadi kita habis bicara scene musik sudah cukup kelihatannya, terus tadi ada pertanyaan dari Bapak Andoko Suwono. Lagu-lagu yang kita ciptakan, kita ciptakan sendiri dengan terinspirasi kehidupan-kehidupan manusia di sekitar kita. Entah itu di kota, entah kita dimanapun kita berada, kita berusaha untuk merekam apa yang sedang orang-orang itu sibuk lakukan, lalu kita berusaha untuk melakukannya. misalnya salah satunya ya langsung lagu lirik untuk ya main lo boh ntar tutup nanti. Contoh-contohnya ya kita kemarin pada tanggal 14 Januari sekalian ada perayaan kecil-kecilan ulang tahun kita, kita diundang main di acara ITS di Tambak Bayan yang kita sangat sangat tertarik sekali dengan acara itu, lalu kita berusaha membuat acara itu berkesan dan kita menangkap kesan dari teman-teman yang bermain di situ juga merasa senang dengan acara itu, lalu kita membuat terinspirasi dari acara itu kita membuat lagu Surabaya Suara Bayan yang itu menceritakan tentang bagaimana kondisi daerah Tambak Bayan yang sekarang ini gitu, yang sedang ada polemik dengan pemerintah dan hotel prostitusi itu, nah, seperti itu kita berusaha untuk menyanyikan dan menyuarakan aspirasi mereka tentang daerah yang mereka tempati. Lalu setelah itu kita menciptakan lagi tentang lagu yang berjudul Rutinitas yang bercerita tentang kehidupan kita yang sudah di kota ini dengan rutinitas-rutinitas itu yang tanpa kita sadari sebetulnya rutinitas itu sudah terlihat seperti mekanisme yang kita lihat seperti mesin ketika ditekan tombol on mereka akan berjalan dengan sendirinya, seperti itulah rutinitas kita. Jadi, kita tanpa sadar kita sudah menjalani rutinitas itu tanpa kita bosan gitu. Karena itu mengapa kita butuh berkumpul dalam tempat ini untuk saling menceritakan bagaimana rutinitas kelompok-kelompok dan individu masing-masing. Rutinitas ini diciptakan, lagu rutinitas ini diciptakan oleh Atur yang terinspirasi oleh mamanya Atur sendiri. Cukup narsis. Rutinitas sebagai penutup presentasi kami, selamat menikmati. Keto gak? Keto. Oh iya. Tapi Gatuh. Mahal, terima kasih. Lincah yang langkahmu terjang terik dan debu, tak kau habiskan nafasmu. Harus kota yang padat dan waktu yang tak kau ingat, kau pun terus bergeliat. Kini hari-hari silih berganti, individu sibuk materi. Tolong jangan diambil pusing. Saat malam menjemput tuk lelamu yang terlalu cepat, bukakanlah pintu. Petangku akan pulang membawa cerita panjang. Dalam doa ku genggam di setiap langkah, dan ku antar ke atas sana, jauh ke atas sana. Dan langit berdoa terbawa angin, liurkan butiran ilusi, segarkan letih hari ini. sesi. Iya, untuk sesi selanjutnya tanya jawab kepada semua presenter-presenter tadi. Saya ulangi dikit ya tentang Ayorek buat yang teman-teman yang telah datang. Ayorek sebenarnya adalah platform platform yang fungsinya adalah untuk berjaring-jaring menghubungkan pengetahuan dan komunitas Surabaya. Jadi platform ini terbuka untuk siapa saja, jadi mungkin kita bisa gali lebih lanjut komunitas-komunitas siapa aja nanti yang bisa kita ajak presentasi bareng, terus ruang-ruang publik mana aja yang bisa kita jelajahi bareng-bareng. Ruang publik kayak Orange House ini, mungkin situ, oh atau nanti kita bisa pindah ke Granito atau ke Strand Kali. Ya mungkin itu aja ringkasan dari saya, kalau ada pertanyaan ke para presenter tadi. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Apa? Presenternya mungkin ngumpul. Iya, presenternya mungkin. Presenternya mungkin bisa mulai ngumpul depan. Oh iya. Iya, presenternya mungkin ke depan. Yang tidur bangun bentar ya. Bagi yang misalnya masih keluputan, datang terlambat, info-infonya ini juga bisa dapetin di bukletnya. Jadi nanti silakan diambil aja. Ludung, awas. Gempa. Awas. Ya mungkin kita bisa gali lebih lanjut lah. Mungkin dari tanya jawab ini kita bisa dapat ya potensi-potensi kolaborasi yang mungkin kita bakalan hadirkan nanti. Ada pertanyaan dari teman-teman dulu yang hadir ke para presenter tadi. Jadi kami di sini saya berkenalan sama ini Pak Presiden, karena tuh sangat terbuka untuk kita bisa kolaborasi bareng nih. Ya di sini bisa sama pasti lagi seperti itu kan. Jadi ya hal-hal kecil tapi yang sangat menarik. Itu buat teman-teman yang ingin kita pribadi bersama menikmati kota, mengembangkan kota, bisa bisa banget. Mau tanya. Oh, ya dulu ya. Tadi yang jalan panggung dan daerah Pecinan itu dari hasil riset itu sampai di mana? Karena setahu saya pemerintah kota itu sudah mulai membuat ancang-ancang. Jadi yang basicnya adalah komunitas. Jadi sudah mulai menghubungi komunitas-komunitas. Kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Said Basmeleh. Komunitas Arab sendiri juga sudah mulai bergerak untuk mulai merevitalisasi daerah kampung Arab dan Pecinan. Bahkan kalau Pecinan itu memang karena kebanyakan jadi toko, jadi sehingga jangka waktunya lebih lama, sedangkan yang kampung Arab itu sudah disimulasi untuk menjadi salah satu kawasan tujuan wisata. Nah ya itu pertanyaan saya, tadi hasil itu katanya bilang kayaknya pemerintah kok nggak sampai ke pemerintah ta gitu, ada permasalahan apa gitu, sementara ini pemerintah sendiri kok udah jalan gitu kan. Moderator sering mau nanya, mau dijawab langsung atau mau ya, jawab langsung aja ya. Saya klarifikasi aja sih, mungkin tadi riset yang jalan panggung itu sebenarnya ide dasarnya adalah kolaborasi dengan Bapak Ko gitu. Jadi Pak Iwan ada satu kolaborasi dengan Bapak Ko, hanya di tengah jalan kami melihat ternyata kebutuhan, mungkin saya jelaskan sedikit ya, agak ke situasional ya. Jalan Panggung dan Jalan Karet itu akan dikembangkan jadi satu kawasan industri kreatif. Kan agak aneh juga ya maksudnya, industri ikan asin jadi industri kreatif kan jadi agak terlalu kreatifnya, agak terlalu kreatif. Belum kreatif yang pas gitu ya, maksudnya belum definisi yang pas juga. Nah terus juga vision plan tadi yang ditampilkan tadi kan sebenarnya sudah dibuat pemerintah sudah cukup lama gitu, jadi 2005 kalau nggak salah, tapi sampai saat ini tidak terimplementasi, mungkin seperti itu. Jadi memang memang betul pemerintah akan tahun ini akan merevitalisasi kawasan itu. Hanya yang saya dengar itu belum masuk ke apa ke bawah ya. Jadi maksudnya melibatkan masyarakat. Jadi ide kami sebenarnya tadi terpikir atau terbayangkan seperti kinetik tadi ya, teman-teman mutar di film di kampung, terus diskusi bareng sama warganya gitu. Nah, tapi belum terwujud gitu. Jadi kami mungkin menuju ke arah sana. Nah, satu lagi hasil riset ini mungkin bisa direkomendasikan ke Bapeko juga, bahwa keinginan warga itu sebenarnya apa, industri, bukan industri ya, ekonomi apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Penataan apa, misalkan mereka membutuhkan, apakah betul penataan kampungnya, apakah betul penataan bangunannya, ataukah mereka sudah tidak cocok lagi di situ, mungkin sebagai sudah kosong, ya sudah lah, nanti apa yang diharapkan sama masyarakat gitu. Jadi mungkin itu sih, karena mungkin secara simpel, pertanyaan sederhana yang kami dalam pikiran kami adalah mungkin juga mungkin hari ini bisa dikasih komentar ya, apakah kita mau ke Jalan Panggung untuk menggunakan fasilitas di sana ada motor lewat, apakah cukup nyaman gitu buat warga Surabaya menggunakan misalkan industri website misalkan atau industri graphic design di Jalan Panggung gitu. Apakah cukup nyaman gitu, apakah cukup menarik misalnya seperti itu, karena mereka juga punya beberapa fasilitas yang akan diusulkan di sana, tapi kelihatannya kok tidak masuk akal ya, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakatnya ya. Karena penelitian ya. Soalnya yang saya dapatkan justru infonya itu kok malah melibatkan masyarakat, sehingga program yang saya rapatkan kemarin di Petra dengan Dinas Pariwisata itu justru ngobrol dengan komunitas sehingga tidak ada perubahan. Jadi maksudnya gini, tentu tidak dibuat bahwa kemudian misalnya kita mau cari desain grafis di Jalan Panggung, tapi memang money changer yang ada di sana ada money changer kan ya. Terus ada pasar ikan dan segala macam yang sudah ada hanya dikembangkan saja gitu sih kalau yang hasil rapat kami. Gitu. Ya berarti mungkin ya aspirasi antara atas dan bawah ya mungkin ya kalau saya tambahkan sih. Jadi mungkin di Surabaya ini sebenarnya sudah bagus ya, mungkin Pemkotnya sudah memperhatikan. Ya kalau buat saya sih, bukan berarti Pemkotnya tidak sama sekali, bukan. Mungkin masalahnya aspirasi yang kayak Mas Carlos barusan bilang, itu tidak tersampaikan sampai ke bawah. Karena yang kami dapatkan di masyarakat itu, mereka masih belum tahu informasi itu. Dan yang dari bawah juga nyampe ke atas. Dan mungkin juga keinginan-keinginan dengan masyarakat itu, sejauh ini mungkin contohnya kasus ya, Pemkot mengusulkan sebuah loading dock untuk menurunkan ikan asin tadi ya, kebanyakan tadi itu jauh sekali dari posisi pasarnya gitu. Sehingga masyarakat akhirnya balik lagi loading, maksudnya itu menurunkan ikan asin tadi kan, lihat ya ada yang dagang ikan asin itu di pinggir jalan yang menutupi jalan Panggung ya, mungkin itu sih. Jadi balik lagi ya, kami terbuka mungkin untuk siapapun yang mau, ya bukan harus riset juga ya, misalkan mau main bareng, mau kasih pendapat, mau kasih apapun, mau bikin film bareng, mau apa silakan. Karena kami berharap sih ya mungkin akhirnya adalah kolaborasi gitu. Ya, sih. Oke, terima kasih. Pertama kolaborasinya Serat lebih ke bagaimana itu lebih tersosialisasikan dan terkomunikasikan dengan baik karena biasanya ini ngomong ini. Mungkin idenya ada diskusi yang tadi yang Bapak tadi itu bisa membahas gitu, apa sih yang dari bawah, apa yang dari atas itu. Juga biasa sih. Enggak, dan selesai dulu aja ya. Iya. Jadi kalau aku datang aku nyanyi. Ya. Kita sambung lagi ya sesi tanya jawabnya. Perkenalkan diri. Terus tanya ini sampel. Oh ya, terima kasih, nama saya Erli. Saya di sini gimana ya cara ngomongnya? Saya sebenarnya sekarang udah enggak tinggal di Surabaya. Tapi saya udah cukup lama di Surabaya. Kebetulan aja pas bersangkutan ini saya lagi tinggal di kantor di Surabaya. Ada dari. Jadi intinya gini, sebenarnya saya sangat tertarik dengan kebetulan lembaga saya namanya Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil. Jadi ada sebuah LSM yang concern pada pengembangan kewirausahaan gitu ya. Jadi dan kami sendiri sebenarnya sudah pernah mengumpulkan beberapa komunitas tahun 2008. Terus kita bikin forum namanya Surabaya Creative Community. Tapi mungkin karena tidak dimaintain dengan bagus, jadi website yang ada juga masih sampai sekarang masih perlu diperbaiki. Tapi just dari isu-isu yang ada, karena kami awalnya kami kumpul komunitas itu dari Dewan Kota Surabaya. Pernah dengar nggak Dewan Kota Surabaya? Jadi Dewan Kota Surabaya itu kumpulan dari orang-orang yang langsung dari Surabaya, bagi ibu-ibu berbagi pemerintah kota gitu ya, dan juga LSM. Dan dilihat dari permasalahannya kampung tadi ya, terutama saya belum masuknya siapa yang komunitas. Jadi sebenarnya mungkin nanti tadi yang tema-tema seperti itu bisa kita usulkan, karena Dewan Kota itu punya forum reguan setiap hari Rabu itu mereka kumpul. Nanti temanya tergantung siapa yang mengusulkan, itu yang menjadi organisator. Dan Dewan Kota selalu kan punya channel dengan orang pemerintah gitu, karena kebetulan yang gabung di situ kan juga senior-senior, artinya bukan cuma komunitas ini apa, jadi kayak semacam Bu Binggi, Pak Ju, terus kemudian ada ya orang-orang Bapak Bo, pernah bilang Bu Bisma, segala macam. Jadi saya pikir nanti mungkin ada teman-teman salah satu dari Ayura yang bisa mengusulkan menjadi salah satu tema, nanti bisa saya bantu untuk apa, untuk mengangkat tema ini. Katakanlah kampung tadi, misalkan kita fokus yang tadi ya, kampung di Arab itu bagaimana menjembatani dari berbagai macam persepsi tadi itu ke sampai ke tingkat pemerintah kota gitu. Itu salah satu usul saya. Terus yang kedua tentang masalah wisata kampung ya, kampung wisata. Jadi saya sebenarnya kebetulan saya concern ke Creative City. Jadi saya ke Creative City sama Metropolis City gitu ya. Dan kebetulan saya pernah pada tahun lalu pada saat saya bikin tesis, saya tinggal di Solo karena saya memang bikin tesis perbandingan antara Creative City dan Colosseum-nya antara kota Solo sama kota Potsdam di Jerman. Saya kuliah di sana. Dan waktu di Solo saya kenal dengan komunitas yang suka jalan-jalan ke kampung. Jadi itu kumpulan dari orang yang suka naik sepeda ontel, tapi kebetulan mereka adalah kebanyakan arsitek. Nah, jadi arsitek ini saya ikut dalam beberapa kampung itu karena dia arsitek. Dia langsung aja, karena sebenarnya di Surabaya itu mungkin juga ada sentra industri ya. Sentra industri apa, industri kecil lah katakanlah. Nah, kebetulan waktu itu saya ke sentra industri Blangkon sama sentra industri apa yang bikin apa, punya ada kesenian di Jagalan itu. Jadi yang Blangkon itu misalnya, itu kan sebenarnya bisa menjadi kampung wisata gitu ya. Jadi di situ sudah ada aktivitas masyarakat. Ada aktivitas masyarakat, misalnya kayak di Arab itu sudah ada aktivitas masyarakat. Terus dia mau bikin apa. Nah, itu teman-teman arsitek dengan sedikit demi sedikit kita bantu warga untuk ini apa, menata kampungnya gitu. Jadi menata kampungnya nggak usah standar yang sangat bersih seperti orang-orang luar gitu ya misalkan, tapi yang penting ada toilet yang bersih, terus mungkin juga kondisi sampah gitu tuh di apa dibenahi jadi nggak berserakan misalkan gitu. Jadi nanti di situ kita bisa promosikan kampung-kampung wisata di Surabaya ini jadi tempat yang enak untuk jalan gitu. Jadi kita belajar tentang industri kecil itu sendiri sekaligus kita melihat kampungnya, suasana kampungnya. Jadi seperti itu yang dikerjakan teman-teman di Solo. Memang sebenarnya ini juga belum mulai tapi idenya kesana, jadi ini saya lagi dirancang tapi itu masih terus, jadi pemetaan terus. Jadi ada beberapa kampung yang bikin blangkon, yang bikin sarang burung, kemudian ada yang bikin sandal kulit gitu kan. Jadi seperti itu kita belajar tadi menikmati kampung, blusuan. Ada juga komunitas yang namanya blusuan, jadi sama. Tapi kalau blusuan lebih ke heritage ya. Kalau yang kampung tadi, kampung kreatif yang kaitannya dengan wisata itu mirip dengan seperti itu kampung Arab. Tapi kita melakukan sesuatu di situ gitu. Jadi mungkin kita bisa tadi kalau misalkan kenal dengan pemuka masyarakat di situ kan kita bisa benahi dikit-dikit gitu. Jadi itu salah satu sumbangsih komunitas. Nanti kalau sudah ada buktinya kita ngomong ke ini pemerintah kota gitu kan. Jadi ambil satu pilot project aja, satu tempat yang nanti bisa dijadikan apa ya? Bisa kita sampaikan ini loh. Sebenarnya harusnya mungkin seperti ini gitu. Sebenarnya kalau saya lihat di Surabaya sendiri sudah ada, saya tapi belum pernah ke sana, cuma saya baca di suarasurabaya.net itu kan ada salah satu konten yang isinya tentang Surabaya ya. Itu kayak misalkan kampung yang sudah ditata gitu, yang kayak dulu Surabaya kan terkenal clean and green ya. Green. Nah itu dia sudah punya kampung yang benar-benar asri kan, ada juga ada lomba, tapi terus di situ juga ada usaha-usaha yang bisa dikembangkan dari organik, dari ibu-ibu di situ. Nah mungkin kita bisa mulai seperti itu ya, di kampung-kampung lain yang mungkin belum begitu tersentuh gitu dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih belum ada. Nah ini yang kalau memang ada komunitas di antara kita yang concern ke situ, mungkin kita bisa kasih masukan di sana. Itu sih dari saya. Ya, menarik sekali sih masukan-masukannya dari Mbak Erni tadi, terutama untuk terutama yang event Rebuan itu tadi mungkin ya mungkin kita bisa bahas lebih lanjut, lebih disosialisasiin juga sih nanti. Kita bisa bantu mensosialisasikan. Saya agak tentu cuma cerita. Oh iya, gimana kan? Enggak ya. Rebuan itu. Rebuan itu bisa di mana tuh? Rebuan itu tempatnya bisa pindah-pindah. Jadi nanti misalnya kan itu kan semua sukarela ya. Jadi Dewan Kota kan memang sebuah forum jadi sangat cair. Tapi kalau sekretariatnya itu ada di Gayung Sari Barat gitu kan. Tapi kalau rebuannya sendiri itu bisa pindah-pindah kayak gini ya, gitu. Ya. Cuma mereka bisa menghadirkan dari ini pemerintah gitu. Ya, jadi selalu mengangkat masalah pemerintah masyarakat kemudian dihadapkan gimana? Karena pemerintah bagaimanapun dia sebagai ini ya pengambil keputusan dan dia sebagai pelayan publik. Jadi dia harus bisa memberikan solusi gitu terhadap masalah-masalah yang ada di Surabaya. Jadi selalu begitu. Jadi kan kalau kita mungkin nggak apa-apa kita punya komunitas ngobrol masing-masing bertemu sharing. Tapi nanti suatu saat kita harus ngomong kalau ada masalah yang harus dipecahkan sama pemerintah ya itu harus disampaikan. Tapi kan kamu tadi mau nambahin apa? Enggak, kamu tadi bilang aku mau nambahin apa? Pada apa? Oh enggak, makanya enggak. Oh iya, mungkin ada yang tanya lain lagi. Sebenarnya ya acara-acara semacam ini berusaha menggali sebanyak-banyaknya informasi kayak yang disampaikan Mbak Erni tadi dengan kita tahu ada event Rebuan, kita ada tahu konsep kampung wisata ya dan macam-macam. Tadi kita bisa gali lah potensi kolaborasinya bisa kemana aja dengan komunitas-komunitas di sini juga bertemu gitu. Ada pertanyaan lain? Mungkin saya tadi yang nanya, saya boleh tanya ya? Di project yang di sini yang di Orange House. Iya Orange House ya. Resus ya ini ya Mas ini ya. Itu kalau sekarang kampungnya masih bisa, masing-masing masih sustain gitu. Jadi tempat yang tadi dibikin project itu karena saya tahu kalau culture Asia Eropa ya di itu kan gabungan dari Asia Eropa cultures ya. Saya juga gabung di forum itu kebetulan. Terus di banyak negara kan memang selain setelah project itu ya memang ini masih sustain ya, lembaganya masih ada karena dari arsitek yang dari Jepang tadi masih suka kesini mungkin ya, tapi kalau di kampungnya tempat lokasi itu itu masih sustain, masih melakukan apa yang mungkin memang revitalisasi kampung atau apalah namanya gitu. Jadi kalau kita kan pamerannya kemarin di tiga tempat, Kampung Pelampitan, Kampung Lemaputro sama Tambak Bayan ya. Kami pertama nggak ada rencana untuk menjadikan event kami menjadi sustainable. Tapi yang alhamdulillah yang di Tambak Bayan itu dari mural-mural kami dan acara pameran kami itu sampai sekarang masih sering anak-anak ITS ngadakan acara di sana. Jadi udah beberapa kali ada acara musik dan hari ini saat ini juga sekarang ada acara pameran grafis di Tambak Bayan. Jadi di mana Tambak Bayan, Pelampitan sama Lemahputro. Lemahputro. Jadi sebenarnya kita rencananya cuma menjadikan itu sebagai venue pameran hari itu saja. Oh gitu. Okay. Kalau karena gini, kalau yang saya tahu pada saat kami waktu itu tahun 2008 pernah menggagas Surabaya Kreatif itu kan saya gandeng itu loh Mas Obet. Kan ya Mas Obet itu kan memang dari desain grafis Petra itu kan teman-teman apa mahasiswanya juga suka mural. Nah, itu yang waktu itu pernah kami komunikasi ke dalam perintah kota bagaimana agar tembok-tembok yang sangat apa ya kosong gitu ya itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk seni tapi juga untuk apa misalkan untuk memberi pesan layanan sosial masyarakat katakanlah gitu ya. Nah, cuma memang harus mengerahkan banyak pihak. Cuma ya, tapi kan bagus karena ternyata ada juga kan kelompok anak-anak yang memang pengen mengekspresikan dirinya. Nah, itu yang harus dikasih ruang gitu. Itu akan berkembang ke arah sana enggak kira-kira? Di kampung-kampung lain misalkan gitu. Kalau kita kan kebetulan proyeknya kemarin urban planning ya. Jadi networking gimana caranya bisa berkontribusi pada urban planning. Kami nggak ada rencana untuk menjadikan kampung itu kita bukan pelestari kampung gitu kan. tapi itu sebagai hasil yang tidak terduga dari kami misalnya kayak Tambak Bayan tiba-tiba dapat cagar budaya dicalonkan jadi cagar budaya. Jadi mungkin kalau next project kita akan melestarikan kampung lagi atau gimana itu saya masih belum bisa mengiyakan soalnya kita kan masih sangat terbuka segala jenis kegiatan kita free aja bebas jadi kalau emang ada nanti ke depan bisa kerjasama tadi sama ini teman-teman Petra ya, tadi bisa, yang suka menggambar jadi kan tinggal nanti kita mencari donasi siapa yang mau menyumbang chatnya atau apa gitu kan kalau tenaganya kan mungkin masih tersendiri yang bisa. Ya kemarin juga chatnya dari sumbangan dari Propan. Oh, iya. Ya nanti mungkin kapan bisa ketemu. Selanjutnya Pak Andoko tadi. Oh iya. Ayo rek ini ya. Iya. Salah satu tujuan kami ini kan masih bentuk awal ya, jadi kita masih karena masih brainstorming kayak fase brainstorming. Tapi sahab targetnya adalah kita memetakan tempat-tempat ini pak, karena selama ini kita ini kan kepatoknya selalu Balai Pemuda, CSL, biasanya itu segitu aja atau Cak Durasim. Sementara yang masuk untuk bisa masuk ke mereka aja sebenarnya juga ada syarat-syarat yang mungkin tidak terlalu bisa dipenuhi dengan mudah. Nah, tapi kan setiap ruang itu pasti punya syaratnya masing-masing ya. Kita dengan jam bukanya aja sebenarnya kan mereka menetapkan oh jam ini jam bukanya jam segini aja ya. Berarti yang nggak sesuai ya memang nggak bisa. Tapi intinya kalau semakin banyak pilihan, misalnya ada orange house, ada C2O, nanti ini ada granito, ada strand kali tipe lain yang pakai atau tempat yang bapak kok dipetain tuh terus dan kita tulis British kan di sana, saya jam bukanya sini, nggak mau bikin acara di sana, cocoknya sesuainya seperti apa, fasilitasnya apa, dan itu jadinya bisa sesuai dengan tempatnya sendiri dan komunitas yang kesana ngajarin acaranya pun sesuai, jadi nggak sekedar kita bikin apa aja itu boleh tampung, itu kan nggak bisa. Ya, kita memang iya, jadi iya, soalnya itu sering kita kenal itu yang namanya karena nggak ada tempat bertemu. Bukan, artinya tuh ini di polo-poloan lah, kayak itu. Belum semua komunitasnya menjadi lebih bertahap, tapi belum tentu mau bergabung karena mereka sendiri membentuk sendiri lagi tempat-tempatnya. Iya, artinya membentuk suatu komunitas lagi itu yang katanya juga bergabung dengan polo-polonya juga. Jadi itu suatu hal yang sebetulnya lokalisasi yang kurang baik. Tapi makanya kalau Ayorek itu harus ditahu lebih murah, sebab itu sebenarnya menyediakan platform atau ruang publik. Karena kalau tidak itu mereka menganggap ini mungkin grupnya Dewa atau grupnya Orange House itu mereka nggak mau gabung karena mereka nggak merasa punya kemampuan, kita punya resources. Itu problemnya itu di situ. Kita memang nggak bermaksud memaksa sih Pak, kita kok mau gabung sebenarnya tinggal daftar di formulirnya, dan maksudnya tempatnya di mana, geraknya di bidang apa. Pertama sih kita ya saling kenal aja dulu gitu, maksudnya kita sebenarnya juga berpaknya agak dari awal juga nggak ada yang saling kenal, kayak bahkan di awal ini kenalannya juga apa ya, cukup random juga. Kita nggak usah maksa juga sih Pak. Dari dan kita open source pasti tentu kita bisa gabung. Ya. Tapi salah satu ini juga tempat sih kita seperti ya selain ini juga sebenarnya ada satu tempat yang taman kota sebenarnya baik sangat belum tergunakan. Jadi kita sering terpatoknya itu kayak gedung ya. Jadi taman kan banyak sekali di Surabaya yang dipakai. Jadi itu nanti kita eksplor. Sebenarnya platform di sini ya maksudnya ya payung informasi lah. Kalau ruang publik itu ya kita berusaha memetakan ruang publiknya itu. Kita berusaha kayak ada orang jual situ, oh nanti ada brand itu, atau ya di submit sebanyak-banyak aja supaya kita juga tahu gitu, ruang publiknya apa aja yang bisa digunakan dan komunitasnya juga apa aja yang ya pengen bergabung kita. Ya sekali lagi Ayora itu kan terbuka untuk siapa saja ya, mungkin ada yang penting underline-nya ya, garis bawahi kalau ya ini terbuka untuk siapa saja gitu. Ada pertanyaan lain mungkin atau tanggapan-tanggapan terhadap ya teman-teman yang udah presentasi tadi, karena sebenarnya saya juga jadi ketika teman-teman ini mau ngajak kolaborasi gitu, apakah ada kendala misalnya nggak ada yang mau diajak kolaborasi, atau nggak bingung tahu siapa yang mau diajak kolaborasi, atau masih mungkin grup-grupan itu ada atau mungkin informasi bahwa kolaborasi itu memungkinkan orang-orang nggak tahu gitu. Itu aja, monggo. Monggo siapa duluan? Mungkin kinetik duluan. Mana Remy? Itu tadi Rem. Kendala Ya, kendala kolaborasi atau ya selama ini sudah berkolaborasi sama siapa aja, kendalanya gimana? Sebenarnya kalau jadi sebenarnya ini kembali lagi ke komunikasi yang masing-masing ya. Keluar dari kami sih, kami selalu berusaha untuk mandiri dalam artian kalau bisa dikerjakan. Kalau ini tanggung jawab kami dan ini apa namanya melahirkan dikerjakan secara ini kami kerjakan juga memang kayaknya menarik deh kalau misalnya teman-teman lain juga baru kami kan. Jadi ini juga bergantung pada komunitas masing-masing sih, sejauh mana mereka punya posisi tawar. Artinya kadang-kadang ada yang komunitas yang pingin berkolaborasi tapi mereka tidak tahu nih posisi mereka sebenarnya di mana, sehingga biasanya kolaborasi yang terjadi kayaknya tidak terjadi maksimal. Kemudian terlalu mengejar pada hasil akhir, selalu akan seperti itu. Karena saya pikir proses untuk kolaborasi itu kayaknya perlu juga diperhatikan, dipikirkan secara matang gitu. Artinya kita tidak bisa bekerja ini untuk kepentingan masing-masing atau untuk kepentingan siapapun. Jadi ini harus dipikirkan secara mendalam juga ya. Karena kan pasti di proses itu akan menjadi kendala banget. Itu saya sering alami. Kemudian soal resources itu yang menjadi perhatian sih. Jadi banyak sekali yang teman-teman di sini sumber daya secara personal itu baik personal maupun kelompok itu masih belum mencapai apa yang sebenarnya. Ada beberapa komunitas yang ingin punya proyek ini nih tapi mereka tidak pernah tahu kemampuan mereka sampai segitu enggak. Akhirnya apa yang dikerjakan tidak sampai hasil maksimal. Kadang-kadang banyak komunitas yang punya program yang besar, it's okay, tapi apakah kemampuan yang dibutuhkan komunitas itu baik sumber daya secara pengetahuan, kemampuan sampai ke kapasitas baik itu finansial juga itu sudah mencapai taraf. Kadang-kadang itu yang selalu kita pikirkan juga. Kami selalu berpikir bahwa bikin aja yang kecil, bikin aja yang sederhana tapi punya impact yang besar. Impact dalam artian itu tidak harus selalu diketahui banyak oleh publik atau orang luas, tapi paling tidak ketika kita bisa mempresentasikan ke orang lain itu cukup untuk membuat posisi tawar. Itu sih kalau dari diri sendiri adalah ya intinya mungkin mengenal diri sendiri ya, ya baik ya, untuk komunitas-komunitas itu dalam berkolaborasi nanti. Yang lain mungkin bisa disambung Mas Carlos. Mungkin kalau dari Surabaya Food.com pertama kali dari awal kita sudah menekankan independensi ya. Jadi seperti kita lihat makanan segitu banyaknya itu kami datang sendiri, kami bayar, kami nggak terima sponsor dari restoran itu misalnya. Ya udah, sehingga kami punya keleluasan untuk menulis dan kami juga tidak merubah juga. Biasanya kan kalpon yang umum itu kita pingin biasanya ditulis itu berupa ini enak tidak enak gitu ya, tapi tidak hanya sekedar enak tidak enak, karena kalau kita ngomong soal enak tidak enak semua orang bisa bilang gitu kan, dan semua selera itu selalu subjektif. Nggak ada gini, seleranya anak 5 SD itu subjektif, benar, tidak bisa disalahkan gitu ya. Selera orang yang tidak pernah makan jengkol dan kemudian dia bilang jengkol itu tidak enak, itu subjektif gitu. Sehingga, tapi kemudian kita mencoba lagi sehingga kita punya nilai tawar, sama seperti yang Reni bilang bahwa akhirnya kita mencoba mengangkat segala sesuatu di belakang dari sebuah makanan. Jika kita melihat sebuah makanan, sesungguhnya kita juga melihat sebuah cerita, kita juga sudah melihat sebuah hasil capaian, kita juga sudah melihat kreasi seni dan sebagainya. Itu yang kita coba gali itu. Kenapa kemudian di surabayafood.com kita mencoba untuk selalu sebisa mungkin ada referensi seperti tadi saya sudah singgung sedikit, referensi tidak harus berupa buku, tapi bisa juga misalnya wawancara, hasil observasi dan seperti itu. Nah, akhirnya kolaborasi apa ya? Kami sih sesungguhnya lebih mengharapkan bukan kolaborasi kelompok, tapi kami justru lebih menginginkan kolaborasi itu adalah ini bisa dipakai oleh seluruh warga Surabaya itu aja, bukan cuma warga Surabaya juga ya, siapa saja, semua orang gitu kan, mau dia dari kutub utara juga kan kok dia bisa, ya oke okay, gitu kan. Sebenarnya Sufo sendiri udah pernah berkolaborasi bro sama ya sudah sesuai dengan konsepmu tadi itu. Kami sih berkolaborasinya lebih kolaborasi senang-senang, jadi misalnya majalah Intisari pernah meminta apa kerjasama kolaborasi untuk membuat buku wisata jajan Surabaya gitu kan, dan karena kembali kemudian Intisari memberi independensi kepada kita, itu akhirnya kolaborasi seperti itu kami terima gitu ya. Terus dengan beberapa pihak misalnya dengan Dinas Pariwisata seperti itu, kita juga ada kerjasama, walaupun kerjasamanya banyak kita hanya memberikan masukan-masukan aja. Lebih seperti itu sih yang sudah terjadi gitu. Kalau di sponsornya kan lebih enak. Di sponsornya seperti apa Pak? Dapat voucher atau apa? Voucher makan. Ya. Sekarang ada nggak sih yang mau ngasih voucher dan kemudian tanpa gini, kami justru lebih mengharap kalau misalnya sponsor itu misalnya sponsor dari Canon kamera. Oh, ya. Kenapa orang makan bisa suka foto? Ya, misalnya itu jauh lebih asik buat kami gitu ya. Tapi mungkin perusahaan kamera sendiri masih belum menganggap orang foto makanan itu potensial market ya. Padahal gitu, padahal 70% teman saya di Facebook mesti nge-tag makanan gitu kan. Saya aja malah jualan nge-tag makanan. Di-tag ya gitu. Foto candi yang banyak. Jadi kita justru mengharapkan tidak jangan sempit itu gitu loh ya. Bahwa kalau ngeliat makanan berarti sponsornya dari restoran. Enggak, artinya kalau ada kesempatan seperti itu ya gimana aja. Selama gini, intinya adalah kalau diterima Pak. Semboyan kami adalah jangankan cuma restoran gitu kan, si Icon ngasih aja kita terima selama gak mengikat sifatnya. kalau diterima, oh pasti kami terima aja gitu kan, selama bahwa tidak mengikat, intinya gitu. Ya kalau Sufo mungkin penekanannya lebih ke independensi itu tadi ya, dalam berkolaborasi itu berusaha menjaga independensi. Saya kan tadi kan ngomong katanya udah punya bargaining power, ya kan berarti kan bisa ada ya satu info dikirim voucher lain input gitu ya. Kami tolak biasanya. Tolak ya. Iya. Oh maaf, beberapa kami tolak gitu ya. Dan saya sudah lupa alasannya apa. Tapi pokoknya kalau kemudian istilahnya, oke, saya bayar kamu untuk mereview restoran saya. Kami tolak gitu. Gampang deh, saya biasanya gini, gampang nanti suatu aku datang. Memang biasanya kami datang juga ke tempat itu, tapi tanpa sepengetahuan ownernya gitu. Walaupun setelah itu kemudian telepon, lho Pak, kok gak bilang sama kami gitu. Ya, gak apa-apa, biar kejutan. Ownernya gak tahu Carlos ya. Ya, maksudnya gini, saya kira saya datang ke sana, sekiranya saya tahu ya pasti ownernya pasti ada tempat. Ya gitu, jadi kalau misalnya gitu biasanya sudah cukup sering sih, terus-terang kami tolak. Iya, mungkin Tinta. Tadi saya tolak kan, kita googling. Apa? Jadi nyari Google, nyari kita nyari siapa yang bisa diajak. Kita kan pemetaan individu atau apapun yang menarik di Surabaya, kita googling, kita cari informasi. Tapi memang ternyata di hasil Google tuh minim sekali tentang informasi tentang Surabaya itu sendiri, karena banyak banget aktivitas masyarakat Surabaya itu tidak terdokumentasikan di internet. Ya, jadi kesulitannya itu, jadi kita harus benar-benar yang berkenalan, jadi kenalan terus ngobrol langsung, berinteraksi gitu. Kalau mau boleh nambahin, jadi ya mungkin pada yang nggak tahu, saya ngeliatin kalau di komunitas Surabaya, jadi yang kan peluncuran air pertama kita kan minta tolong teman-teman untuk ngisi form itu gimana berita dan acara kegiatan masing-masing itu disosialisasikan. Memang paling banyak tuh Facebook, SMS dan langsung dari mulut-mulut. Website memang jarang. Nah tapi mungkin pada yang nggak tahu kalau Facebook itu kalau kita masukin data di Facebook itu sebenarnya nggak ke detect Google. itu nggak tahu, karena itu kayaknya orang-orang banyak mikirnya nggak kok aku sosialisasiin di Facebook, tapi data di Facebook itu nggak bakal di crawl Google. Hmm? Tidak terdokumentasi oleh Google. Tidak, tidak bakal dirambati, ya, tidak bakal dimasukin ke Google. Iya, bakal di. Jadi kamu, jadi kalau kita masukin sekarang Google. Nggak tahu. Jadi kalau kita masukin berita foto-foto kita di Facebook atau berita oh acaranya gini-gini nih tanggal ini itu nggak bakal muncul di Google. Nggak bisa. Itu karena Google dan Facebook tuh nggak kolaborasi. Karena Facebook kecuali profil bisa. Profil masih bisa, tapi profil hanya namanya aja. Itu pun juga. Itu pun juga. Tapi dia bisa banyak informasi tentang aktivitas. Ya. Karena masih basisnya banyak Facebook. Ke mulut dari Facebook. Saya kan juga pengguna Facebook, dari Facebook saya tahu. Tapi kalau untuk yang apa, kayak keywordnya apa itu udah susah di Google udah. Dan ya jadi akhirnya Facebook itu kan kita harus temenan dulu, baru kita bisa lihat juga kegiatannya apa aja. Itu yang mungkin kayaknya sering keluputan ya sama komunitas-komunitas di sini. Jadi pasang poster ya puas aja di Facebook terus udah. Ini sekedar observasi jadi ngeliatin hasil surveinya yang sedikit. Jadi emang harus ada media penunjang gitu mas? Ya, kayak karena, website ya. Ya kok saya sih ngerasa maksudnya Manic Street, Surabaya Food, siapa lagi yang aktif website? Kinetik kalau sih pakai akun masa juga ada banyak kan. Tapi itu juga cukup sebenarnya terbantu sih dengan ada itu karena orang-orang sebenarnya searchnya lewat Google sekarang. Kalau misalnya nggak friendly dengan Google ya berita yang infonya ya nggak bakal kebaca. Ya, ini Facebook komunitasnya cukup besar loh. Tapi di search di Facebook nggak bisa pak. Nanti kalau kita bikin acara kita masukin event itu. Iya, akhirnya kan sistemnya jadinya seperti kita omongkan di Ayora itu. Kamu harus kenal. Nah itu yang sebenarnya membatasi sekali. Maksudnya Ayora itu. Iya supaya informasinya itu paling nggak harus kenal, maksudnya nggak harus kenal dalam artian apa ya Facebook pertemanan atau bisa punya nomor teleponnya seperti itu bisa diakses lah lebih banyak orang. Gitu. Kita juga mendorong teman-teman untuk lebih. Iya ada lagi tak yang mau ditambahin? Kamanada gimana? Selama ini di scene musik Surabaya. Surabaya ya udah maju sih udah. Oh ya. Tapi sayangnya yang masih sering ditekankan itu masih terlalu banyak pengkotakan dalam musik di Surabaya. Jadi yang musik ini kumpulnya sama ini ya tadi yang dibilang Pak Handoko grup-grupan itu masih terlalu kentara terlihat di musik di Surabaya gitu. Jadi bahkan di scene musik yang sama pun masih terlalu menekankan antara generasi sama generasi gitu. Jadi mereka lebih suka untuk mengundang generasi lama yang lebih sering yang lebih banyak jam mainnya daripada mereka membangkitkan dan membuat reproduksi baru lagi dalam generasi musik di Surabaya. Mereka masih belum berani. Ya itu aja sih. Tapi kalau untuk masalah kolaborasi syukur sudah banyak kolaborasi untuk membangkitkan lagi kelompok-kelompok musik baru di Surabaya, band-band di Surabaya yang baru-baru sudah mulai terlihat. Scene musik side stream juga udah banyak, mainstream apalagi. Terus dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini, Ayorep, terus Situlo, Red House, dengan itu jadi kita bisa saling tukar pendapat, saling silang gitu. Jadi kita ada wadah untuk menyalurkan pembicaraan dan karya seni. Teman-teman juga terhibur dengan apa yang kita sampaikan dan ada sesuatu yang bisa ditangkap dari pembicaraan kita. Jadi ya kolaborasi seperti ini sangat perlu kan di ya Mas Gunte gimana tentang isu kolaborasi ini dan Mas Gunte sendiri memandangnya gimana kendala apa yang selama ini Kalau saya masukkan ini sharing aja dari kasus yang forum kota di Bandung itu sangat sulit ya untuk mengkolaborasikan satu kota gitu ya. Karena orang yang datang pasti beda-beda, prosesnya juga beda-beda. Waktunya susah sekali untuk menyatukan gitu. Jadi kayak forum J, forum Ayora, forum Ayora ini kan juga orangnya berputar ya. Ganti terus orangnya si A di B di C, nanti si B si B si A gitu ya. Jadi mungkin pertama sih masalahnya waktu untuk ketemu. Yang kedua masalahnya di resource. Jadi ada pembatasan dana dan kami kasih kasus kami di jalan panggung ini mungkin dari hampir setahun kami coba menjalankan, tapi tidak menggunakan dana dari seperti kayak Mas Carlos bilang independen lah gitu ya. Apakah tidak kami rangkul, tapi karena kami berpikir kami mau balance gitu. Ada di tengah-tengah. Kalau kami minta dana dari apapun, nanti apapun proyek pemerintah harus dilaksanakan dari itu. Kami mencoba melakukan independensi juga. Ya mungkin itu sih yang kendala. Mungkin yang terakhir sih kami melihat Ayora ini ada potensi. Jadi, maksudnya potensinya baik di Facebooknya maupun di websitenya maupun di apapun itu. Mungkin kadang-kadang saya nggak punya informasi. Misalkan kalau katanya jalan panggung tadi, misalkan informasi makanan. Gitu ya. Ada nggak sih makanan di jalan panggung yang sudah punah? Katanya sudah ada yang punah, katanya. Nah, mungkin kan Mas Carlos ada. Ada nggak musik yang bisa di create gitu ya? Bisa musik tradisional atau musik apapun dari teman-teman taman anda yang bisa di introduce, bisa diperkenalkan untuk menghidupkan suasana jalan panggung lagi. Sambil jalan-jalan atau tadi kan ada juga kolaborasi kan, jadi menurut saya bisa dilakukan. Hanya mungkin masalahnya adalah sekarang komitmen atau program kita tujuannya apa. Kalau sampai sejauh ini memang Ayora ini tidak punya satu clear ya, satu tujuan untuk program ya. Tapi sebenarnya untuk sharing ya kan, harus sampai sharing dan riset mau berkolaborasi. Nah mungkin yang perlu diambil adalah ada nggak irisan tujuan yang kita bisa searah gitu. Nah kalau irisan tujuannya searah, persaudaranya memang kita swadaya mampu, mungkin kita bisa lakukan kolaborasi. Sedikit ini aja sih dari kasus yang forum Bandung itu, kami hanya bisa bertahan 3 kali putaran itu sekitar 1 tahun. Dananya mungkin diperkirakan 30 juta tahun 2001. Jadi memang cukup berat. Besar untuk kolaborasi itu dananya nggak seringan itu. Tapi kalau saya lihat dari Ayore malah justru atau dari pengalaman kami di jalan panggung, saya Pak Iwan, teman-teman Demaya dan beberapa yang lain itu ada ya, jadi nggak ada yang jadi nggak ada yang mengandalkan dana dari luar. Kami bisa berjalan setahun ini. Hanya memang agak lambat ya. Jadi rencana kami mengintroduce melakukan kerjasama dengan warga itu sudah hampir dari sebelumnya pertama loh. Tapi ada sudah. Omongan dari pusat. Di mungkin yang tadi saya salah memperkenalkan ke warga tentang masalah jalan panggung ini, pembangunan jalan panggung itu sudah dari Desember tahun lalu. Tapi kita belum kasih. Jadi butuh waktu dan butuh dana yang besar. Cukup ya. Maksudnya begini Pak, kan kasusnya kami sudah riset ini dari gambarannya kami sudah riset ini dari Agustus tahun 2011 kayaknya. Tapi secara informal, jadi belum melibatkan teman-teman Demaya waktu itu dan juga kayak Manik itu kan waktu itu belum kami belum tahu kolaborasi itu ya. Jadi kami mengkaji, menganalisis, membuka laporan dan sebagainya. Sampai bulan Desember kami sudah punya gambaran bahwa kira-kira misalkan ada satu festival seni lah kira-kira akan ada di sana. Ternyata semakin kami masuk ke dalam, semakin kami riset itu, semakin kami temukan ternyata tidak cocok itu. Jadi yang cocok itu mungkin yang sifatnya lebih ke arah apa, usaha yang ada di sana itu dikembangkan lagi. Jadi bukan memaksakan festival seni. Festival. Atau memaksakan industri kreatif tiba-tiba ada di tempat itu. Jadi kami melihat lebih natural aja masyarakatnya lebih apa yang diinginkan masyarakat kita ingin tarik. terinspirasi dari Kinetik dan beberapa rekan-rekan yang audiovisual. Jadi memang sebenarnya kami mau kolaborasi sama Kinetik juga mungkin selain. Setelah TNI beres. Sorry. Maksudnya setelah kami punya waktu, mungkin akan kami tingkatkan sehingga videonya tadi yang agak buruk-buruk tadi yang bisa ditingkatkan. Masyarakatnya bisa partisipasi dan terlibat. Bagaimana masyarakat bikin video sendiri, terus lihat video bareng, terus kita memecahkan bareng masalahnya. Mungkin nanti gabungan dinas pariwisata atau Bapak-Kom. Tapi masih ada beberapa tahapan yang ke depan yang belum selesai. Terima kasih Mas Gunting. Bintang gimana? Tentang isu kalau, kolaborasi. Ya, kalau kami Orange House itu by project ya, kolaborasi. Jadi mungkin di project kemarin kita kolaborasi sama Kinetik, C2O, Demaya dan lain-lain. Nah, saya bayangkan dari Ayura ini mungkin kalau ke depan kami punya proyek yang lain lagi. Contohnya ke depan ini kami pengen menggabungkan teknik informatika, teknik elektro, sama desain produk untuk menciptakan sesuatu. Nah, saya pengen Ayurik bisa jadi kayak phone book atau katalog gitu. Jadi, oh saya perlu orang informatika nih, saya cari di ayurik.com atau ayurik.org gitu. Jadi, komunitas apa aja di situ bisa di ada nomor teleponnya, contact person, kayak gitu. Ya, itu aja sih. Ada pertanyaan lain mungkin? Pertanyaan. Saya nambahin aja sih. Sebenarnya nuansanya dari tadi yang saya mati itu maksudnya yang perlu ditambahkan mungkin Bintang lebih mempertegas ya. Jadi yang selama ini hanya form yang diminta ngisilah gitu. Itu mungkin harus ada upaya ekstra lah untuk benar-benar memetakan gitu. Atau bikin volunteer, bikin tim yang ya pengalaman bukan langsung sih, tapi di kampus gitu. Si dosen punya proyek yang suruh jalan tuh mahasiswanya. Dan itu datanya gila, bahkan se-RT itu ngerti industri kreatifnya ada apa aja di situ. Saya pikir kalau kita mau bargaining power apapun tuh Ayorek punya punya itu, dan ya mungkin tambahkan salah satunya di situ untuk benar-benar secara profesional mungkin memetakan gitu. Memetakan komunitas-komunitas. Hari ini ya yang dikhawatirkan kayak kata Mas Bunte tadi, hari ini A, B, C, D, besok E, F, G, H, A sama E gak ketemu juga. Jadi ya menambahkan satu menu lah. Sebenarnya ya yang form yang di sebar kapan itu masih ada dan sebenarnya masih bertambah terus. Kita memang masih belum implementasikan datanya di websitenya karena memang masih dalam pembuatan. Tapi itunya apa, makanya tadi saya juga bilang kayak Facebook dan apa itu karena sudah sebenarnya sudah ada summary hasilnya, itu juga bisa dilihat. Kita akan lebih sosialisasi dan ya pasti itu yang jelas pasti satu proyek Ayura itu pemetaan komunitas dan pemetaan tempat, itu yang konkretnya itu memang dua itu. Tapi tentunya bukan hanya dalam bentuk katakanlah directory aja, tapi nanti gimana bentuk lainnya yang supaya lebih apa ya, ya lebih dinamisnya itu nanti yang kita explore juga dan sesuai dengan keinginan warga dan komunitas juga. Ada lain tanggapan dari teman-teman yang lain? Mungkin dari saya satu pertanyaan lagi buat yang presenter hari ini ya. Satu lagi habis itu kita bahas next cangkro atau kita langsung bahas next cangkro? Langsung aja deh. Oke. Okay. Tergantung pertanyaannya dulu. Penasaran. Okay. Bermutu apa tidak? Aku nggak diantar romole lo. Meskipun aku tanya kamu nggak tantar sih. kayak sebenarnya aku tertarik sama yang dia omongin Bintang tadi sih. Jadi dia next-nya OHS itu gimana? Dia Bintang tadi kan cerita next OHS itu mau pengen kolaborasi sama teknik elektro, komputer, macam-macam tadi ya, Tang ya. Itu menurutku menarik sekali sih. Dia cerita tentang next-nya OHS. Aku sih pengen tahu next-nya teman-teman yang di depan ini apa sih? Tinta mungkin mengembangkan. Iya, mungkin. Gimana? Bikin peta. bikin peta mungkin atau program atau apa? Gak ada? Peta aja? Peta jalan? Iya, gak usah. Ya, jangan merajut kak. Carlos? Untuk ke depan sih, sesungguhnya kami ingin semakin bagaimana SOS itu semakin terbuka dan tidak hanya satu orang. Yeay! Bangun. Kita sering banget sih kalau meeting Ayora kena mati lampu. Ya lanjut ya. Jadi tapi memang kami masih mencari porsinya. Jadi selama ini yang dikerjakan di surabayafood.com itu memang kalau dilihat ya dari surabayafood.com awal sampai sekarang itu memang kita rada kayak bublon gitu karena berubah-ubah. Karena sesungguhnya kita mencoba mencari form yang paling sesuai baik bagi kami yang di dalam dan yang di luar. Jadi kami masih pengennya sumber-sumbernya jadi semakin lebih terbuka aja. Sumber informasinya baik dari, jadi mungkin apakah kita bisa membuat sebuah website yang terbuka semua orang bisa memasukkan tulisannya, ya itu mungkin kami akan penjajakan ke sana. Aman ada? Ya. Rekaman. Project. Aman. Doakan kita akan segera rekaman pada Ya Allah. Amin. Rekaman kecil-kecil kok. Kita sementara ini mau ya nanti waktu kecil-kecil ya kita rekaman poliponik dulu untuk bulan ini. Kita target bulan ini ada selesai beberapa lagu yang selesai rekaman, terus di 2 bulan, 3 bulan ke depan akan segera mengeluarkan EP, doakan cepat selesai, tidak ada kendala selanjutnya. Amin, ya Allah. Dan doakan makin banyak teman-teman komunitas yang sharing di sini, dan doakan teman ada banyak yang nanggap. Yang terakhir dulu. Allah, kalau dia juga senang. Doakan saya cepat dapat jodoh. Mungkin gini aja sih, daripada ini mungkin saya cuma ini aja sih, karena riset kami di jalan panggung ini mungkin masih membutuhkan apa proses begitu, jadi mungkin yang terdekat mungkin kesana. Hanya sharing saja sama kegiatan ini. Mungkin saya sharing karena saya ngajar peta. Jadi ada satu mata kuliah sebenarnya yang kami melakukan riset di terminal Purabaya. Jadi isu perkotaan itu bukan hanya yang jalan panggung, tapi kami ada juga isu aksesibilitas teman-teman pengguna terminal. Jadi kalau menurut saya mungkin kami akan berikan kayak beberapa poin riset yang mungkin bisa sehingga nanti di website bisa diakses. Kami juga terbuka, artinya siapapun bisa kerjasama. Undangan kolaborasi ya. Kita tuh. Abis itu berarti gak jadi nanti kita bayangin sih kalau beberapa komunitas tadi lebih ke arah project, kami lebih tahun ini lebih produksi karya karena kami sudah lama bertanya. Karena juga kadang-kadang ini juga patahin juga sering ada karya lebih juga sih, nah kami ini bahas yang next campur sih. Kalau ada ide dari teman-teman di mana tempatnya, kapan, siapa aja komunitasnya, bisa kita ya mungkin kami bisa, kita punya tempat kan kantornya di Jalan Taman nomor 7 Karah Taman. good. Ini ke pakai aja. Ini kok riset itu tidak bisa tidak masuk di dinas pendidikan. Jadi gini, mungkin saya mau apa? Kemarin kita sudah ketemu di beberapa komunitas juga. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kami siap memfasilitasi nanti pertemuan ke depan. Cuma nanti komunitas mana aja yang mau presentasi mungkin Ayura bisa bantu gitu ya. Jadi ada ini ada juga beberapa teman saya pikir dari ASN juga belum perkenalkan diri, mungkin ada teman-teman yang lain yang belum kenal gitu. Jadi mungkin maksud saya gitu. Jadi kami sih mungkin kami presentasi, tapi mungkin untuk yang lain-lainnya juga presentasi silakan nanti diatur aja siapa yang mungkin sudah. Mungkin nanti dari kami juga ada, mungkin dari komunitas yang sama juga ada yang musik, ini juga ada. Tapi saling silakan komunikasi aja ini dengan Fakin aja. Iya, mungkin Mas Fakin yang memperkenalkan diri dari sekalian. Kamu atas nama Good Friends kan? Kamu. Kita ingin mengadain komunitas. Jadi nanti keinginan kita itu komunitas itu nggak ya sekedar kumpul, sekedar meluangkan waktu. Tapi dari Good Friends sih udah nggak jalan aja. Good Friends udah nggak tahu aktif lagi. Good Friends. Tapi nggak bisa langsung. Nggak kedengaran. Bukan hanya tiga utamanya. Belum ada pengantin. Kalau kalian bisa lihat, apa? Ya mungkin nanti ada sesi sedikit buat teman-teman yang lain kalau mau perkenalkan diri ya, yang komunitas baru yang baru datang. Yang lainnya mungkin sama bisa nanti kan ngisi formnya jangan lupa yang di ya online yang online ya yang belum ngisi gabung di ya biar bisa perkenalan. Karena salah satunya diajak dari Pupuk ya, tahu informasi ini terus kita buka di ayorek.org dan baca di Facebooknya dan juga sedikit banyak tahu lah saya Arya, saya membawa tiga kawan lain-lainnya kita datang ke sini sebenarnya adalah kita dari Balitbang cuman jangan lihat dari birokrasi dan sebagainya, kita sebenarnya adalah penamping UKM sama seperti Pupuk, intinya adalah kita ingin kedepannya adalah menggunakan UKM berbasis teknologi inovasi. Cuma jangan terlalu repot nih kata-kata itu, tapi sebenarnya gampang aja karena untuk program besarnya sih rekan-rekan semuanya di Jawa Timur ini kita sedang ada namanya itu sistem inovasi daerah nih. Nanti bisa dilihat di banyak tempat ada namanya sistem inovasi daerah ini mencakup 4 hal mas mbak semuanya. Ada tentang ketahanan pangan, ada tentang energi, ada tentang pariwisata. Nah ini penting nih untuk teman-teman semuanya. Kita di Jawa Timur ada tim pengembangan pariwisata, nanti bisa mungkin ada kolaborasi dan sebagainya bisa disertakan. Terus yang terakhir ada tentang kesehatan, pengobatan, herbal dan sebagainya. Jadi di sini kita pengen kerja sama baik untuk individual maupun komunitas. Inginnya sih tentu dengan maksud yang dicobakan itu ada masukan banyak terkait dengan sinergi ya antara pemerintahan, pemegang kebijakan, antara bisnis, ada akademisi. Nah ini hal ini yang Triple Helix ini nggak bisa jalan sendiri ternyata ada yang harus menjembatani dan Ayorek ini punya visi yang sama seperti hal itu, jadi menjembatani banyak komunitas untuk berjalan beriringan. Pun demikian dengan kita yang datang ke sini dari Balitbang, kita nyebutnya sih bilang aja apa ya, kalau komunitas kami disebutnya Business Innovation Center ya. Jadi kita mendampingi UKM yang punya visi bisnis tapi ada sisi inovasi yang dikembangkan. Jadi kira demikian, di sana ada Mas Rifan itu kontak kita. Sorry Mas, kalau kita ingin dapat informasinya kita bisa dapat. Ada websitenya nanti kita juga kontak-kontak. bic.web.id. Kemudian ada dua rekan di belakang saya, Mbak Dian sama Mbak Vito. Kita kita berempat dari beda-beda asalnya ya. Saya dari Tangerang, kemudian Mas Rimat Surabaya nih yang asli Surabaya, kemudian ini dari Lumajang dan dari Magetan. Ya sebenarnya konsep acara kita ini mungkin kelihatannya agak cepat-cepat gitu ya, tapi sebenarnya pengen ngasih waktu juga biar nanti ketika selesai bisa sosialisasi ya sendiri-sendiri lah, masing-masing bisa tetap menjalin silaturahmi. Ayo Sek. Yang sama-sama bilang. Selamat malam semuanya. Saya dari Sek Surabaya, bisa dibaca. Kami adalah organisasi nasional untuk pemuda. Kami ada di 110 negara termasuk Indonesia dan juga di Surabaya. Dan kalau di Surabaya sendiri kita berdiri dari tahun 2000 sampai saat ini. Anggota kami terdiri dari beberapa universitas di Surabaya termasuk UTS, Airlangga, Ciputra, UPH, dan Stikom Ubaya dan Widya Mandala. Dan kegiatan kami yang mungkin sangat terbuka untuk kolaborasi komunitas di sini, mungkin kita ada proyek, beberapa proyek sosial yang kami jalankan seperti proyek environment, tourism, and culture kayak gitu. Dan proyek yang terdekat kita akan mengadakan proyek tourism and culture di bulan Juli mungkin. Surabayafood.com mungkin bisa kemungkinan berkolaborasi dengan kami dalam masalah kuliner di Surabaya. Dan mungkin komunitas-komunitas yang lain sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kami. Sebenarnya ini kepanjangannya dalam bahasa Prancis, cuman kami sudah tidak menggunakan kepanjangan itu lagi karena kami pikir sudah tidak relevan lagi dengan visi kami. Jadi kalau ditanya tentang ASEC, ASEC adalah organisasi pemuda internasional yang adalah organisasi kepemimpinan yang tujuannya untuk membentuk kepemimpinan di kalangan pemuda. Prancis. Kepanjangannya sih bahasa Prancis gitu. Cuman kita tidak menggunakan kepanjangan itu lagi. Disebutnya cuma ASEC aja. Ada lagi komunitas baru lain. Ada lagi komunitas. Ayo Mbak, Pondo. CP gua kan jangan Pondo. Pondo. Isinya Mbak Andi tentang sini itu bikin saya sebenarnya itu agak gatel ya sama yang di Surabaya itu. Karena selama ini tuh saya lebih banyak aktif di luar Surabaya. Saya ini baru kemarin beberapa bulan yang lalu berhasil bikin Green Village di Lombok dan itu ini saya sudah bisa mengundang orang dari Prancis dan dari Belanda karena memang saya sudah capek lihat orang-orang tuh kalau datang ke satu wilayah pulang pasti ditanya oleh-olehnya apa, soalnya shopping tanpa tahu what is the real thing from that place, kita nggak tahu. Makanya itu terus setelah sekali dua kali saya datang ke Lombok itu saya bisa tahu nemu satu tempat yang benar-benar masih origin. Saya bikin satu website. Website itu tidak saya buat pakai bahasa Inggris. saya bikin pakai bahasa Indonesia, terus saya bikin pakai tiga bahasa, Inggris, Prancis, Belanda. Karena memang sasaran saya orang asing. Karena kalau orang Indonesia ke sana, itu rata-rata orang lokalnya itu agak reject. Saya nggak ngerti gimana caranya, saya tuh pingin orang Indonesia tuh ngerti apa sih esensinya manusia sama sekitar. Nah, karena saya di Lombok itu sudah berhasil bikin, begitu saya nyampe Surabaya, kok yang di tempat saya tinggal kok yang masih kayak gini, terus terang saya tuh gatal. Akhirnya saya sama beberapa teman saya tuh punya kayak komunitas perempuan Surabaya Peduli. Itu sebulan sekali, paling enggak tuh kita keliling Surabaya. Kita pekerjaannya bagi-bagi nasi bungkus untuk tukang sampah. Jadi kita keliling-keliling ke tempat pemulung-pemulung. Jadi kita bagi, saya pakai mobil saya sendiri, sengaja yang pakai ribbonnya tebal gitu. Jadi kalau mau bagi itu kita harus tola-tola dulu, ini di sini banyak orang apa enggak. Karena sekali kita ngeluarin nasi, bener datang semua, akhirnya enggak tepat sasaran. Jadi kerjaan saya tiap kali enggak sebulan sekali itu keliling Surabaya ke kantong-kantongnya pemulung, ke tempat pasukan kuning seperti gitu-gitu. Jadi ya itu sekilas aktivitas saya sama teman-teman. Websitenya apa? Kalau yang di Lombok itu lombokeco.com. Lombokeco.com. Iya. Itu saya cukup senang karena saya berhasil bikin apa ya? Satu tempat yang mungkin orang kalau ke Lombok mikirnya shopping, mutiara, gini-gini, tidak. Sekali, dua kali saya kesana, mungkin shopping oke. Tapi habis itu, waktu yang ketiga kali saya kesana, itu saya sengaja nyewa ojek. Saya minta dia spesial ngajak saya keliling ke Lombok, yang benar-benar Lombok. Jadi saya cukup kaget, karena ada ibu-ibu tua di jalan, itu yang apa, ngumpulin sampah, dan habis itu untuk makan dan susah. Saya tuh sampai, ya Allah, saya ini berarti kemarin sih saya liburan itu salah. Berarti untuk sekarang ini saya proyek saya itu pingin saya itu saya bikin natural village di seluruh Indonesia di tempat-tempat yang apa ya, yang menurut saya itu luput dari perhatian orang pada umumnya. Jadi saya pingin mengangkat di ekonomis di satu wilayah tanpa mereka itu harus keluar. Kalau itu saya sekarang kan saya berhasil di Lombok, itu sekarang saya lagi mau coba cari di daerah Jawa Timur, tapi saya masih belum nemu ini apa, belum dapatnya. Selain itu juga saya juga aktif di pagelaran dalam bulan yang di Majapahit yang 6 bulan mulai bulan Juni sampai Desember. Itu saya juga aktif di situ karena saya juga konsen di Hero City, Heroes, maksudnya pahlawan. Karena kalau tahu karakter yang kami ciptakan adalah pahlawan-pahlawan, dan City adalah collectible toys. Juga bisa berarti Heroes, maksudnya Heroes City, maksudnya kami berasal dari kota Surabaya. Seperti itu, dan yang kami bikin adalah mainan-mainan yang kami bikin sendiri. Bisa paper toy, bisa recycle toy, main dari barang-barang daur ulang, dan kita bikin bagaimana caranya bisa menjadi suatu karakter, suatu karakter mainan. Bisa juga dari salah satu contoh kami bikin dari botol Rexona, kami botol dari botol-botol bekas, bisa jadi Batmobile atau mobilnya Batman seperti itu. Kemudian saya juga aktif di wirausaha dari komunitas tersebut. Kami saya juga bikin suatu mainan namanya Kudos Plus yang tadi ditampilkan supported di FPT OHS. Di situ saya juga ingin berusaha menjual, maksudnya saya ingin Kota Surabaya itu memiliki produk dari mereka sendiri. Kami berproduksi, kami bikin inovasi, dan kami bikin mainan kami sendiri dan kami jual. Alhamdulillah semua orang tertarik seperti itu. Kemudian untuk sistem kolaborasi, saya juga aktif di ini apa namanya, cuma nggak di Surabaya. Saya aktif di Jombang. Jombang itu punya ini, punya apa namanya, suatu komoditi manik-manik. Se Indonesia katanya yang paling terkenal itu Jombang. Terus apa namanya, cuman mereka sistemnya masih tradisional. Dan saya istilahnya ingin belajar bagaimana caranya membangun sistem kolaborasi, bagaimana caranya agar komoditi yang namanya manik-manik ini yang terkenal di internasional tapi di Indonesia sendiri itu sangat-sangat diremehin dan sangat murah, itu jadi terangkat gitu. Jadi mungkin saya ingin apa namanya, kalau sama ada teman-teman yang ingin bergabung untuk yang masalah toys, mungkin untuk masalah pengembangan wirausaha atau ke manik-maniknya, monggo saya Irtelopnya. Tahun lalu kita bikin Irtelop sama Hero City. Tahun lalu sempat kolaborasi juga dengan Hero City J2O di acara Irtelop. Mereka ngasih workshop tentang membuat mainan dari barang bekas. Cukup seru lah itu. Ada website-nya mungkin? Kalau yang apa namanya Hero City masih sebatas Facebook atau? Sebatas grup di Facebook, Hero City. Kalau yang Kudas Plus, ketika aja kudasplus.com pasti ada. Kudus plus. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi mungkin. Iya, teman-teman yang baru-baru ini tadi mau nggak untuk presentasi? Yang lama juga ya, yang bersedia sih. Yang untuk Next Chancro gimana? Oh iya, tempatnya sebenarnya ada tawaran dari Granito, Grand Kali, sama yang baru dari tadi dari Taman Karah Tama. Taman Karah Nada. Kalau Granito di Jalan Alun-Alun Gampang, daerah Balikpapan. Kalau Grand Kali di Ponorogo, Jagir. Gimana teman-teman? Di Gunung Sari. Oh, di Gunung Sari juga bisa. Oh, enggak, turun ke mana? Iya, gimana? Ada tiga pilihan itu di Granito, di Karah Taman. Jambangan Karang Jawa Pos. Rola. Kantor Jawa Pos lama. Ini sebelum situ. Percetakan. Rola sekali, kecemplung. Jambangan. Dari selerek. Dari Indonesia masuk terus nanti ke kantor pos, kantor Jawa Pos lama. Gimana? Ya, sama Ricis. Ricis Nabati. Gue punya jaket. Untuk tempatnya mungkin kita nanti kita jadi next-nya. Nextnya pasti kita gilir sih tadi. Ada tiga alternatif tadi, pasti kita usahakan ditempati semua sih. Ya tadi. Tanggal? Kita bahas lebih lanjut aja nanti ya. Mungkin satu bulan sekali kan? Satu bulan sekali sih, nanti bulan Mei acara selanjutnya. Mau siapa aja? Nah, mungkin yang penting itu tadi. Yang lama-lama. Siapa aja yang bersedia untuk next cangkro ini? Di bulan Mei ya? Di bulan Mei. Itu di IESA Kamalan. Gimana? Ada 6 slot ya? kira-kira 6 slot presentasi. Mungkin siapa yang bersedia? STD. STD 1. Mas Fadli dari Pupo. STD Pupo 2. VIC 3. ISEC Mei gimana? Bisa. Tanggal-tanggalnya lagi. ISEC 4 kurang 2 lagi. Pak tanggal di Facebook. Tanggalnya nanti kita pasang di Facebook ya. Atau mau sekarang? Itu sekarang, ha? Apa? Enggak. Iya, namanya Salman mau? Salman? Mei sih cuma tanggalnya belum pasti. Anyway, siapa sih? Oke. Sementara 5 ini dulu aja ya. Iya. Coba. Oh ya, ini dulu ya. Sementara 5 ini dulu aja. Terus berita selanjutnya mungkin dari Kat ya? Tanggalnya. Malam tadi sekarang aja tanggalnya. Soalnya nanti kita nggak bisa yang presentasi. Sekarang aja. Yang pasti Sabtu sih kalau bisa ya. Sabtu kayak gini, jamnya sama gitu. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga? Jamnya sama. Jamnya sama. Jamnya sama gimana? Udah. Oke, jamnya sama jam 4. Terus tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal 26 jam 4. Gimana? Tanggal 26 jam 4 ya. Nanti tanggal 26 ya. Tanggal 26 5 presenter jam 4 sore ya. Tempatnya tinggal dari 3 itu di kiri 1 ya. Enggak sesuai justru di kiri. Nanti yang apa ya? Kemudian ya kemudian apa? Ya minggu ketiga itu tanggal 19. Tanggal 19. Oh, sorry. Minggu ketiga itu ternyata tanggal 19. Tanggal 19. Iya. Ya, tanggal 19. Tanggal 19 gimana ya? Teman-teman tadi. Oke, tanggal 19 jam 4. 5 presenter tadi ya. Sama Antariksa. Antariksa ini kenal Oke. Untuk pelatihan Antariksa. Jadi sebenarnya ada satu berita lagi, Kat mungkin yang bakalan jelasin. Ada berita lainnya, ini kita bakal kebetulan ada teman dari Jogja yang dulu tuh pernah bikin proyek sejarah kampung di Kalijode. Namanya Antariksa dari Kunci. Dia bakal di Surabaya selama 2 minggu dari tanggal 12 sampai 27. Nah, itu kita sekaligus kita mau jadi apa ya, konsultan lah untuk konsultan sebenarnya kita kalau mau belajar tentang metode sejarah meneliti sejarah komunitas atau sejarah kampung itu bisa sama dia karena projectnya jadi cukup berhasil. Jadi kalau katakanlah yang tadi Bintang bilang tidak ada orientasi untuk sustainability komunitasnya itu sendiri, ini mungkin bisa belajar cara lain bagaimana itu nanti bisa dikembangkan sendiri. Karena proyeknya itu kayak digitalisasi surat-surat kelahiran, surat-surat tanah, kemudian dibikin jadi arsip kampung. Nah, karena itu kan sebenarnya kita nganggap remeh ya, tapi sangat penting karena kayak kebanjiran ya, arsip hilang masalah udah. Terus waktu itu bikin bikin juga Kalijode. Iya, Kalijode. Sebenarnya daerah yang sangat problematis. Jadi karena Kalijode terkenal sangat bermasalah ya, dibilangnya penyakitan dan pokoknya segala penyakit masalah sosial tuh di situ. Tapi dari penelitiannya itu, dan itu penelitiannya sangat sebenarnya sangat tidak sebentar, 3 tahun. Dan dia cerita dia mulainya itu jari karena dia sudah guru di sanggar di sana, guru bahasa Inggris. Jadi sudah sering menemani bikinin KTP apa gitu. Nah, bagaimana dia mendekati dan bikin proyek itu yang sebenarnya kayaknya kita nggak tahu ya. Kita seringkali itu cuma lihat hasil akhirnya, tapi prosesnya nggak tahu. Nah, kalau nanti berminat, nanti akan saya umumkan. Cuman tolong informasikan ke saya kalau berminat supaya nanti nggak bisa diatur jadwalnya dia di sini. Itu saja dari saya. Ada lagi tambahan? Ya, mungkin itu saja. Acara campur hari ini kita tutup. Kalau mau bersosialisasi silahkan. Taman Nada ada satu lagu penutup. Ya, benar enggak? Oh iya, konfirmasi aja itu tanggal 16. Semakin cerah. Tanggal 19 jam 4 sore. Oke. Tepatnya di Granito. Kita akan pasang petanya seperti biasa dan agenda acaranya nanti. Gabung di grupnya Ayora ya. Seluruh seluruh informasinya bakalan di upload di Facebook grupnya Ayora. Jadi punya akses. Taman Nada. Taman Nada. Thank you. sudah lebih baik ya dari hari sebelumnya. Ya, lebih macam-macam. Pasti ya sih melakukan. Sudah tidak ada.